Bagaimana hukum menjadi dai sedangkan status masih baru belajar? Penanya menyebutkan bahwa dirinya adalah dai di salah satu lembaga. Ya. Seorang yang belajar, dia belajar ilmu dan benar yang dia pelajari, boleh dia menyampaikan, tidak dilarang. Iya. Sepanjang ketika dia menyampaikan, dia sudah memenuhi syarat penyampaian. Jadi yang pertama ketika dia berdakwah, dia tahu ilmunya. Dia tahu ilmunya. Kemudian dia juga tahu cara menyampaikannya. Ada orang yang punya ilmunya tapi tidak tahu cara penyampaiannya. Akhirnya dia merusak lebih banyak daripada apa? Memperbaiki. Nah, karena itu masalah mengajak manusia ini bukan masalah semangat. Tapi ini ada etika, akhlak, adab yang harus dia jaga, dia harus pelihara. Karena itu yang saya nasihatkan, yang pertama setiap orang itu jangan berbicara hal yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Iya, dia diam karena khawatir bicara tanpa ilmu, itu lebih baik daripada dia bicara, mudah-mudahan saya benar. Ya. Sebab kalau dia bicara mudah-mudahan saya benar, nah ini resikonya banyak. Jelas ya? Tapi kalau dia khawatir dirinya keliru, dia diam, maka ini dia akan selamat. Dia akan apa? Dia akan selamat. Kemudian yang kedua, seorang kalau memang dia ingin masuk di dalam menyampaikan sesuatu, dia pelajari sesuatu itu dulu dari guru. Dia selalu mengambilnya dari mana? Dari guru. Jangan baca sendiri. Sebab ini menjadi repot di masa ini, jurus baca sendiri. Ini banyak kerusakannya. Kita akan terangkan nanti. Masih ada satu bab etika-etika dalam ilmu. Supaya kita paham bagaimana etika di dalam belajar itu. Ya wallahu ta'ala alam. Baik.